Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Dan telah disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dengan sanadnya dalam sahihnya dari hadith Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu yang menerangkan tentang kronologi peristiwa ini ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berada di Al-Hatim. Jadi beliau berada di sisi Ka'bah, di Hijr, yang orang-orang menyebutnya Hijr Ismail. Beliau sedang berbaring di sana. Tiba-tiba didatangi oleh seseorang, yang itu adalah Jibril alaihissalam. Lalu kemudian mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membelah dada Rasulullah alaihi salatu wasallam. Mulai dari dada yang paling atas sampai ke bawah, bagian bawah perut. Lalu dikeluarkanlah jantung Rasulullah alaihi salatu wasallam. Lalu kemudian diisi dengan keimanan. Jantung tersebut dibersihkan. Lalu kemudian dikembalikan ke tempatnya semula. Setelah itu didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kendaraan yang disebut Al-Buraq. Sekali melangkah maka dia mampu melangkah sejauh mata memandang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun dibawa dengan Al-Buraq menuju ke Al-Masjidul Aqsa. Lalu kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan perjalanannya bersama Jibril alaihi salam menuju langit. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fantalaqa bi Jibril hatta atas sama'ad dunya fastaftah." Maka Jibril pun berangkat bersamaku hingga mendatangi langit dunia. Lalu Jibril meminta untuk dibukakan langit dunia, yakni pintu langit dunia. Faqila man hadha? Qala Jibril. Maka dikatakan, siapa ini? Maka Jibril mengatakan, Jibril. Qila wa man ma'ak? Siapa yang bersamamu? Qala Muhammad. Qila wa qad ursila ilaih? Apakah dia telah diutus? Kata Jibril, na'am, iya. Maka dikatakan kepadanya, marhaban bihi fa ni'mal maji'u ja'a fa fatah. Selamat datang, sebaik-baik orang yang datang pada saat ini. Maka penjaga pintu langit pun membuka pintu langit dunia. Maka hal-hal yang seperti ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, meskipun dalam pandangan akal manusia yang dangkal ini mengatakan ini rasanya tidak masuk akal, ini di luar akal manusia, bagaimana mungkin kok bisa Rasulullah berangkat ke langit, naik apa dia, pesawat paling canggih pun tidak memungkinkan untuk melewati langit demi langit, lalu naik apa dia? Subhanallah. Bukankah seorang kalau naik ke langit dia harus melalui cuaca yang sangat ekstrim dinginnya? Seorang naik pesawat saja ketinggian sekian itu sampai minus 30 derajat Celsius, bahkan bisa lebih dari itu, padahal itu belum sampai ke langit. Naik apa Rasulullah bersama Jibril? Apakah tahan Rasulullah dengan suhu yang demikian ekstrim? Apakah Rasulullah pakai jaket? Apa urusanmu? Apa urusanmu? Kalau kamu memikirkan yang seperti itu, menyebabkan engkau ragu dan engkau mendustakan apa yang diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Engkau beriman dah bahwa telah diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wahyu yang tidak diturunkan kepadamu? Apakah kamu mengimani bahwa Al-Qur'anul Karim itu wahyu yang datang dari Allah Azza wa Jalla? Ayat demi ayat, surah demi surah diturunkan kepada Rasulullah. Kalau engkau tidak mengimani, maka engkau tidak akan mengimani yang lainnya. Kalau engkau mengimani hal ini, mengapa engkau tidak mengimani peristiwa Isra wal Mi'raj? Yang itu adalah hal yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka menjadikan akal sebagai sandaran dalam memikirkan sesuatu dengan kedangkalan pengetahuannya menyebabkan seorang mendustakan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya orang-orang musyrikin dahulu. Mereka mendustakan adanya hari kebangkitan. Mana mungkin apabila seorang telah hancur tulang belulang, telah lumat, telah habis, hancur berkeping-keping, mana mungkin bisa akan bangkit kembali menjadi seperti sedia kala? Subhanallah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memasuki pintu langit dunia. Falamma khalastu fa idza fiha Adam, ketika aku masuk ternyata di sana terdapat Adam alaihi salam. Faqala hadza abuka Adam fasallim alaihi, maka dia mengatakan ini ayahmu Adam, ucapkanlah salam kepadanya. Fasallamtu alaihi faradda salam, aku pun mengucapkan salam dan beliau membalas ucapan salam itu. Lalu beliau mengatakan marhaban bil ibni salih wan nabi salih, selamat datang anak yang saleh, seorang nabi yang saleh. Thumma sa'ida bi hatta atas sama' al-thaniya, lalu kemudian Jibril melanjutkan perjalanan bersamaku hingga menaiki langit yang kedua. Fastaftaha qila man hadha, lalu Jibril meminta dibukakan pintunya. Maka ditanya siapa ini? Qala Jibril. Qila wa man ma'ak, siapa yang bersamamu? Qala Muhammad. Qila wa qad ursila ilaih, apakah dia telah diutus? Qala na'am, ia telah diutus. Qila marhaban bihi fa ni'mal maji'u ja'a fa fatah, selamat datang, sebaik-baik kedatangan, sebaik-baik orang yang datang. Maka dibukakan pintu langit yang berikutnya, langit yang kedua. Falamma khalastu idza Yahya wa Isa wa huma ibnal khala, ketika aku masuk ternyata aku bertemu dengan Yahya dan Isa, keduanya adalah Nabi Allah alaihi wassalatu wassalam, dan keduanya adalah anak yang memiliki hubungan al-khalah, anak dari satu khalah, satu bibi. Ada hubungan kerabat dari arah ibunya. Qala hadza Yahya wa Isa fasallim alaihima, maka dikatakan kepada beliau ini adalah Yahya dan Isa, ucapkanlah salam kepada keduanya. Fasallamtu faradda, aku pun mengucapkan salam dan keduanya membalas. Thumma qala, lalu keduanya berkata marhaban bil akhi salih wan nabi salih, selamat datang saudaraku yang salih, nabi yang salih. Thumma sa'ida bi ila sama'i thalitha fastaftah, lalu Jibril naik bersamaku menuju langit yang ketiga, lalu beliau minta dibukakan. Qila man hadha, qala Jibril. Qila wa man ma'aka, qala Muhammad. Qila wa qad ursila ilaihi, qala na'am. Jadi setiap melewati langit pertanyaannya kurang lebih sama, siapa ini? Maka dijawab Jibril, siapa yang bersamamu? Muhammad. Apakah ia telah diutus? Iya. Maka malaikat itu mengatakan marhaban bihi fa ni'mal maji'u ja'a fa futih, marhaban, sebaik-baik yang datang. Falamma khalastu idza Yusuf, ketika aku masuk ternyata di langit yang ketiga itu ada Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Qala hadza Yusuf fasallim alaihi, fasallamtu alaihi. Ini adalah Yusuf, ucapkanlah salam kepadanya. Aku pun mengucapkan salam kepadanya. Faradda, maka beliau membalas. Lalu beliau mengatakan, marhaban bil akhi salih wan nabi salih. Selamat datang untuk saudaraku yang salih dan nabi yang salih. Thumma sa'ida bi hatta atas sama' al-rabi'a fastaftah. Lalu kemudian beliau naik bersamaku, yakni Jibril, naik bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju langit yang keempat, dan beliau meminta dibukakan pintunya. Qila man hadza, qala Jibril, qila wa man ma'aka, qala Muhammad, qila wa qad ursila ilayhi, qala na'am, qila marhaban bihi fa ni'mal maji'u ja'a fa futih. Siapa ini Muhammad? Apakah ia telah diutus? Nah, ditanya siapa ini Jibril, siapa yang bersamamu Muhammad, apakah ia telah diutus? Iya. Selamat datang, sebaik-baik orang yang datang, dibukakan. Falamma khalastu ila Idris, qala hadza Idris, fasallim alaihi, fasallamtu alaihi. Ketika aku masuk, aku menemui Idris, maka dikatakan ini adalah Idris, ucapkanlah salam kepadanya. Maka aku pun mengucapkan salam kepadanya. Jadi langit dunia siapa? Hah? Langit dunia siapa tadi? Adam alaihissalam. Yang kedua? Yahya dan Isa. Yang ketiga? Hah? Yusuf. Yang keempat? Idris. Yakni Nabiullah Idris alaihissalam. Tayyib. ثم صعد بي حتى اتى السماء الخامسه فاستفتح. Lalu kemudian beliau naik bersamaku hingga mendatangi langit yang kelima, lalu beliau minta dibukakan. Qila man hadza, qala Jibril, qila wa man ma'aka, qala Muhammad, qila wa qad ursila ilayhi, qala na'am, qila marhaban bih fa ni'mal maji'u ja'a. Falamma khalastu fa idza Harun. Pertanyaan tanya jawab yang sama. Ketika aku masuk ke langit yang kelima, ternyata di situ ada Harun alaihissalam. Lalu dikatakan, hadza Harun fasallim alaihi, fasallamtu alaihi faradda. Ini Harun, ucapkanlah salam kepadanya. Aku mengucapkan salam kepada beliau dan beliau pun membalas. Lalu beliau mengatakan, marhaban bil akhi salih wan nabiy salih. Thumma sa'ida bi hatta ata as-sama' as-sadisa fastaftah. Lalu Jibril naik bersamaku hingga mendatangi langit yang keenam, lalu beliau minta dibukakan. Dikatakan, siapa ini? Jawab Jibril, siapa yang bersamamu Muhammad, apakah ia telah diutus? Iya. Selamat datang, sebaik-baik orang yang datang. Falamma khalastu fa idza Musa, tatkala aku masuk, ternyata aku bertemu dengan Musa alaihi salam di langit yang keenam. Qala hadza Musa fasallim alaihi, fasallamtu alaihi faradda. Ini Musa, ucapkanlah salam kepadanya. Aku pun mengucapkan salam kepadanya dan beliau membalas. Lalu beliau mengatakan, marhaban bil akhi salih wan nabiy salih. Falamma tajawaztu baka, ketika aku melewati langit yang keenam ini, tempat di mana Musa alaihi salam berada, menangis Nabi Allah Musa. Beliau menangis. Qila lahu ma yubkika, maka dikatakan kepadanya, apa yang menyebabkan engkau menangis? Qala abki li anna ghulaman bu'itha ba'di yadkhulul jannata min ummatihi akthar mimman yadkhuluha min ummati. Aku menangis karena ada seorang anak yang diutus setelah aku yang masuk ke dalam surga dari umatnya lebih banyak jumlahnya dari orang yang masuk ke dalam surga dari umatku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jumlah umat Rasulullah alaihi salatu wasallam yang masuk ke dalam al-jannah itu lebih banyak daripada umatnya Nabi Allah Musa alaihi salam dari Bani Israel. Maka ini berita gembira bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, wa ma'ahum 70 alfan yadkhuluna al-jannah bighairi hisabin wala adzab. Dan bersama umat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada 70 ribu orang yang masuk ke dalam al-jannah tanpa melalui proses penghisaban dan tanpa melalui adab. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menggolongkan kita termasuk di antara mereka. Maka Nabi Allah Musa alaihi salam menangis. Berita gembira bagi umat Rasulullah alaihi salatu wassalam. Thumma sa'ida bi ila sama'i sabi'a fastaftaha Jibril. Qila man hadha? Qala Jibril. Qila wa man ma'aka? Qala Muhammad. Qila wa qad bu'itha ilayhi? Qala na'am. Qala marhaban bihi fa ni'mal maji'u ja'a. Lalu Jibril bersamaku naik ke langit yang ketujuh. Maka Jibril meminta dibukakan. Siapa ini Jibril? Siapa yang bersamamu? Muhammad. Apakah ia telah diutus? Iya. Marhaban bihi. Sebaik-baik orang yang datang. Falamma khalastu fa'idha Ibrahim. Ketika aku masuk, memasuki langit yang ketujuh, ternyata di sana ada Ibrahim alaihissalam. Al-Khalil, Khalilullah. Qala hadha abuka fasallim alaihi. Ini ayahmu, ucapkanlah salam kepadanya. Qala fasallamtu alaihi faradda salam. Aku pun mengucapkan salam kepadanya dan beliau membalas ucapan salam itu. Lalu beliau mengatakan marhaban bil ibni salih wan nabi salih. Selamat datang anak yang salih, nabi yang salih. Nah, jadi tujuh tingkatan langit. Langit demi langit memiliki pintu. Langit demi langit memiliki penjaga. Seorang tidak akan bisa memasuki langit yang berikutnya kecuali setelah mendapatkan izin dari penjaga langit tersebut dari kalangan malaikat. Nah, maka kita ulangi. Langit pertama Adam, langit kedua Yahya dan Isa, langit ketiga Yusuf, langit keempat Idris, langit kelima Harun, langit keenam Musa, yang terakhir Ibrahim alaihim salatu wassalam. Thumma rufi'tu ila sidratil muntaha. Lalu aku pun diangkat menuju ke Sidratul Muntaha. Ini di atasnya langit, di atas seluruh langit Sidratul Muntaha. Wallahu ta'ala a'lam tentang hakikatnya. Sidrah, dari sidrah, sidr, sidr. Orang Indonesia menyebutnya apa? Pohon bidara. Nah, di sana ada sidrah. Tapi hakikatnya wallahu alam. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza nabiquha mithlu qilali hajar. Dan Sidratul Muntaha itu nabiqnya, nabiq itu buahnya yang kecil-kecil itu. Itu disebut nabiq. Ya, kalau di dunia ini ya kecil buahnya ini. Kecil. Kalau di Indonesia ini saya belum pernah mencicipi buahnya. Kalau di Yaman sering, hampir tiap hari. Karena buahnya banyak. Sering berjatuhan, kering. Isinya terlalu sedikit. Bijinya gede, besar, kering. Itu kalau yang sudah matang, berjatuhan. Itu nabiq, kecil, ya. Sebesar kotoran kambing. Kurang lebih seperti itu, ada yang lebih gede lagi. Bagaimana kondisi Nabi yang ada di Sidratul Muntaha? Itu seperti qilalu hajar, qullah. Jadi qullah itu ukuran yang ma'ruf di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dalam hadis-hadis, idza balagal ma'u qullatain lam yahmilul khabath. Hajar ini nama sebuah daerah. Intinya ini adalah digambarkan sesuatu yang besar. Ya. Kalau mungkin kita membayangkan dia seperti drum gitu, besar, nabiq. Seperti qilal hajar, qilal jamak dari qullah, yaitu ukuran tempat air yang besar. Wa idza waraquha mithlu adhanil filah, dan daun-daunnya itu seperti telinga gajah. Gimana telinga gajah? Ya besar ya dia. Ya. Kalau daun bidara yang kita lihat di dunia ya kecil. Kecil-kecil. Seperti daun kelor. Naam. Wa idza waraquha mithlu adhanil fila. Daun-daunnya seperti telinga-telinga gajah. Apa yang disebutkan ini semua pendekatan. Qala hadhihi sidratul muntaha. Maka dikatakan kepada Rasul, inilah yang disebut sidratul muntaha. Wa idza arba'atu anhar, dan di sana di sidratul muntaha ada empat jenis sungai. Nahrani batinani wa nahrani zahiran. Ada dua sungai yang batin, yang masih tersimpan, tersembunyi. Dan ada sungai, dua sungai yang nampak. Faqultu ma hadhani ya Jibril. Maka aku bertanya, apa kedua sungai itu wahai Jibril? Qala ammal batinani fa nahrani fil jannah. Adapun yang tersembunyi adalah dua sungai di dalam surga. Wa amma adh-dhahirani fan-nil wal-furat. Adapun yang nampak yaitu sungai Nil dan sungai Furat. Sungai Nil dan sungai Furat. Yang wajib bagi kita mengimani, mengimani apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh para ulama bahwa sungai itu sumbernya keluar dari asalnya, lalu airnya pun mengalir, mengalir, mengalir menuju kepada sesuatu atau kepada arah yang dikehendaki Allah subhanahu wa ta'ala, hingga keluar dari muka bumi ini, keluar dari muka bumi ini, lalu kemudian dia terus berjalan menuju ke Sidratul Muntaha. Wallahu ta'ala a'lam hakikatnya. Yang wajib bagi kita mengimani itu zahir dari hadis yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Thumma rufi'a li al-baitul ma'mur. Lalu kemudian diangkat kepadaku al-baitul ma'mur. Al-baitul ma'mur ini, Al-Baitul Ma'mur itu disebutkan dalam sebagian athar, apabila Ka'bah ditarik garis lurus ke atas, maka dia akan sampai ke Al-Baitul Ma'mur. Ka'bahnya langit, tempat tawafnya para malaikat, itu Al-Baitul Ma'mur. Thumma utitu bi'ina'in min khamrin. Lalu kemudian dibawakan kepadaku bejana berisi khamr. Wa ina'in min laban. Dan satu bejana yang lain berisi susu. Wa ina'in min asal. Dan satu bejana yang lain berisi madu. Jadi ada tiga bejana, ada tiga gelas dibawakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satunya dari khamr, satunya dari susu, satunya dari madu. Fa'akhadthul laban, maka aku pun mengambil susu. Faqala hiya al-fitrah allati anta 'alayha wa ummatuk. Itu menunjukkan tanda fitrah. Itu menunjukkan tanda kesucian yang engkau berada di atasnya dan umatmu berada di atasnya. Thumma furidat 'alayya salawatu 50 salatan kulla yawm. Lalu kemudian diwajibkanlah kepadaku salat 50 kali setiap hari. 50 kali salat setiap hari. Faraja'tu famarartu 'ala Musa. Lalu aku kembali sambil membawa syariat ini, 50 kali salat sehari semalam. Aku melewati Musa, maka Musa bertanya, "Bima umir, dengan apa engkau diperintahkan?" Qala umirtu bi 50 salatan kulla yawm. Aku diperintahkan 50 kali salat setiap hari. Qala inna ummataka la tastati'u 50 salatan kulla yawm. Sesungguhnya umatmu, kata Musa alaihi salam, tidak akan mampu mengerjakan 50 kali salat setiap hari. 5 kali salat sehari semalam saja. Berapa banyak dari manusia yang meninggalkannya? Berapa banyak dari mereka yang melakukan tapi merasa berat? Lah gimana kalau 50? 50 kali sholat. Jam sehari semalam hanya 24 jam. Hah? 24 jam. Jadi kalau 50 kali sholat, hah? Tidak nyampe setengah jam sholat lagi. Tidak nyampe setengah jam sholat lagi. Iya kan? Tidak nyampe setengah jam sholat lagi. Baru mau keluar, sholat lagi. Nyampe kantor, sholat lagi. Tidur, akhirnya tidak nyenyak. Berat. Berat. Makanya Nabi Allah Musa AS mengatakan, umat pun tidak akan mampu melakukan itu. Wa inni wallah qad jarabtu an-nasa qablak, kata Musa alaihi salam, demi Allah aku telah mengalami, berpengalaman menghadapi manusia sebelummu. Wa alajtu bani Israil ashadd al-mu'alajah, dan aku mengobati penyakit-penyakit yang ada di kalangan bani Israil begitu berat. Farji ila rabbik fas'alhu takhfif li ummatik, kembalilah kepada Rabbmu, minta keringanan untuk umatmu. Faraja'tu fawada'anni 'ashra faraja'tu ila Musa faqala mithlah. Lalu aku kembali, dikurangi 10 jadi 40. Aku kembali kepada Musa, lagi-lagi Musa mengulangi ucapannya. Lalu aku kembali kepada Allah, fawada'anni 'ashra, maka dikurangi 10 lagi. Faraja'tu ila Musa faqala mithlah, kembali bertemu Musa, lagi-lagi Musa menasihati, umatmu tidak akan mampu melakukannya. Aku kembali kepada Allah, fawada'anni 'ashra, maka dikurang lagi 10 menjadi 20. Faraja'tu ila Musa faqala mithlah, faraja'tu fa'umirtu bi asyri salawatin kulla yawm. Aku kembali kepada Musa, beliau mengucapkan kata yang semisalnya, maka aku kembali kepada Rabbku dan aku diperintahkan untuk mengerjakan 10 kali salat setiap hari. Faraja'tu faqala mithlah, aku kembali kepada Musa, lagi-lagi beliau mengatakan umatmu tidak akan mampu melakukannya. Aku kembali lagi kepada Allah, fa'umirtu bi khamsi salawatin kulla yawm, aku pun diperintahkan untuk menegakkan 5 kali salat setiap hari. Faraja'tu ila Musa, aku kembali kepada Musa, faqala bima umirt, dengan apa engkau diperintahkan? Qultu umirtu bi 50 salawatin kulla yawm, aku diperintahkan 5 kali salat setiap hari. Kata Musa alaihi salam, inna ummataka la tastati'u 5 salawatin kulla yawm. Sesungguhnya umatmu tidak akan mampu mengerjakan salat 5 waktu setiap hari. Wa inni qad jarrabtu an-nasa qablak wa 'alajtu bani Israil ashadd al-mu'alajah. Diulangi lagi oleh Nabi Allah Musa alaihi salam, padahal sudah diringankan menjadi 5 salat. Nabi Allah Musa alaihi salam masih meminta, minta lagi keringanan kepada Rabbmu. Umatmu tidak akan mampu melakukan. Farji ila rabbik fas'alhu takhfif li ummatik, kembali kepada Rabbmu, minta keringanan untuk umatmu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sa'attu rabbi hatta istahyait, aku telah memohon pada Rabbku hingga aku telah malu Mau minta keringanan sudah sampai 5 masih minta keringanan. Malu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walakinni arda wa usallim, akan tetapi aku ridha dan aku menerima itu. Qala falamma jawaztu nada mudadin, ketika aku berlalu maka ada teriakan yang menyatakan amdaitu faridati wa khaffaftu an ibadi, aku telah menetapkan kewajiban, yakni kewajiban kepada hambaku, dan aku telah memberi keringanan kepada hamba-hambaku tersebut. Maka itulah yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jal 5 kali salat sehari semalam. Itu pun masih banyak yang meninggalkan. Wa ilallahil mustaka. Dan 5 kali salat ini khamsan bi khamsin, statusnya 50 kali salat. Status 5 salat ini ketika seorang menegakkannya itu sama dengan dia mengerjakan 50 kali salat. Dan itu berbeda dengan hadis yang mengatakan al-hasanatu bihasyri amthaliha, satu kebaikan dijadikan 10. Itu beda lagi. 5 salat yang dilakukan oleh umat ini setiap hari benar-benar menjadi 50 kali salat. Nah, 50 kali salat, satu salat itu dihitung satu kebaikan sama dengan 10 kebaikan, dilipat gandakan lagi menjadi 700 kali lipat. Begitu besarnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala bagi umat ini. Subhanallah. Tapi masih banyak juga yang meninggalkan. Berapa banyak nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada mereka, tapi mereka meninggalkan salat. Wallahul musta'an. Ini yang disebutkan dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas memberitakan tentang peristiwa Isra wal Mi'raj dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan furija'an saqfi baiti wa ana bi Makkah. Dibuka atap rumahku ketika aku sedang berada di Mekah, fanazala Jibril sallallahu alaihi wasallam, maka turunlah Jibril. Fa faraja sadri, lalu membuka dadaku, thumma ghasalahu bima'i Zamzam. Lalu kemudian mencucinya, membersihkannya dengan air Zamzam, lalu kemudian dibawakan bejana dari emas yang berisi hikmah dan iman, lalu dimasukkan ke dalam dadaku, lalu ditutup kembali. Lalu kemudian setelah itu terjadilah peristiwa Isra wal Mi'raj. Dalam riwayat sebelumnya disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berbaring di Hijr, di sisi Ka'bah. Dalam hadis ini disebutkan bahwa Rasulullah berada di rumah beliau, sehingga atap rumah beliau terbuka, turunlah Jibril alaihi salam. Para ulama mengatakan tidak ada pertentangan antara riwayat ini, wajib dikompromikan. Jadi asalnya Rasulullah sedang berada di rumah pada malam itu. Sedang berada di rumah, lalu kemudian beliau dibawa oleh Jibril alaihi salam menuju ke Ka'bah, dan beliau sempat berbaring di sana. Lalu terjadilah pembelahan dada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka tidak ada perbedaan antara riwayat tersebut. Naam. Dalam riwayat yang lain, faraqibtuhu hatta ataitu baital maqdis. Ketika menyebutkan tentang Buraq, aku pun mengendarainya, dalam riwayat Imam Muslim, hingga aku mendatangi Baitul Maqdis atau Al-Baitul Muqaddas. Farabattuhu bil halqati allati yarbitu bihi al-anbiya. Aku sempat mengikat Buraq itu di halqah, di semacam gelang ya, yang ada di Baitul Maqdis, tempat di mana biasa para nabi mereka menambatkan kendaraan mereka. Thumma dakhaltul masjid, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku sempat masuk masjid, Masjidil Aqsa. Fa sallaitu fihi raka'atain, lalu aku pun salat 2 rakaat. aku sempat mengerjakan salat 2 rakaat. Walhasil ini secara ringkas penjelasan tentang peristiwa Isra'ul Mi'raj. Banyak kejadian-kejadian dalam riwayat yang lain disebutkan apa yang sempat disaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat masuk ke dalam surga, melihat sebagian dari isi surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan tentang neraka dan kondisi orang-orang yang disiksa di dalam neraka. Itu dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat diperlihatkan umat-umat sebelum beliau. Ada nabi yang pengikutnya segelintir orang, ada nabi yang tidak punya pengikut kecuali 2 orang, ada nabi yang pengikutnya hanya 1 orang, bahkan ada nabi yang tidak punya pengikut sama sekali. Ini diperlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walhasil ini berita yang nyata dan ini berita yang sahih dan ini termasuk di antara mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam waktu semalam beliau berangkat ke langit. Beliau berangkat ke Baitul Maqdis. Walhasil keesokan harinya berita ini menyebar. Jadi bahan tertawaan orang-orang musyrikin. Dalam riwayat Al-Imam Ahmad dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lamma kana lailatan usriya bi wa asbahtu bi Makkah." Ketika di malam aku melakukan perjalanan Al-Isra wal Mi'raj, di pagi hari aku sudah berada di Makkah. Fadhi'tu bi amri, aku merasa berat dengan perkaraku ini. Aku merasa berat. Wa araftu anna an-nasa mukadzibiyya, dan aku mengetahui bahwa manusia pasti mendustakan aku. Faqa'ada mu'tazilan hazinan, maka beliau duduk menyendiri dalam keadaan sedih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini diberitakan apa enggak? Diberitakan pasti didustakan. Ini di awal-awal Islam, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Beliau sedih. Lalu pada saat beliau sedang duduk, lewatlah aduwullah Abu Jahal. Abu Jahal lewat. Dia datang lalu duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bergaya seperti orang yang mengolok-olok Rasulullah. Ketika melihat Rasulullah sedang sedih gitu, dia datang lalu dia bertanya, "Hal kana min syai'? Apa ada sesuatu yang terjadi?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am." "Iya." Kata Abu Jahal, "Apa itu?" Kata Rasulullah, "Innahu usriya bi al-lailah." Tadi malam aku melakukan perjalanan, diperjalankan padaku. Kata Abu Jahal, "Kemana?" Kata Rasulullah, "Ke Baitul Maqdis." Ke Baitul Maqdis. Antum bisa bayangkan pada masa itu. Ke Baitul Maqdis. "Tsumma asbahta baina dhahranaina." Kemudian di pagi hari kamu sudah berada di tengah-tengah kami. Kata Abu Jahal. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Naam, iya." Iya. Nah, di situ Abu Jahal tidak ingin menampakkan rasa herannya. Dia masih dia sembunyikan. Dia ingin mempermalukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak menampakkan bahwa jadi bahan tertawaan, belum. Ya, dia tidak ingin menampakkan bahwa dia mendustakan. Sampai kemudian dia memanggil kaumnya. Dia panggil itu kaumnya. Suruh kumpul di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia mengatakan, "Araita in da'awtu qaumaka tuhadditsuhum ma haddatsani?" Bagaimana menurutmu kalau saya panggil ini semua kaummu, engkau memberitakan pada mereka seperti yang kau beritakan padaku? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iya. Iya, saya akan beritakan." Kata Abu Jahal, "Ya ma'syar bani Ka'ab bin Lu'ay." Oh, dipanggil itu kabilah-kabilah itu, suruh kumpul, disuruh kumpul, dipanggil dengan suara, tidak ada WhatsApp waktu itu, ah, suruh kumpul di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkumpul majelis orang pada berdatangan, yang panggil Abu Jahal, bapaknya orang tolol ini, Waja'u hatta jalasu ilaihima. Maka mereka pun berdatangan hingga mereka duduk bersama dengan keduanya, Abu Jahal dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala hadits qaumaka bima haddatsani. Kata Abu Jahal, silakan beritakan pada kaummu apa yang kau beritakan padaku tadi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni usriya bi al-laila. Sesungguhnya aku telah melakukan perjalanan pada malam hari. Mereka bertanya, kemana? Kata beliau, ke Baitul Maqdis. Lalu mereka bertanya, thumma asbahta baina dhahranaina. Kemudian sekarang engkau berada di hadapan kami. Kata Nabi, na'am, iya. Apa yang terjadi? Ada yang tepuk tangan. Bain musaffiq. Ada yang tepuk tangan. Wa min baini wadhi'in yadahu ala ra'si. Ada yang naruh kepalanya di atas kepala, naruh tangannya di atas kepalanya. Menunjukkan, aduh ini macam-macam yang diberitakan ini. Subhanallah. Ya. Muta'ajjiban lil kadzib za'am. Heran dengan dusta menurut persangkaan mereka. Akhirnya mereka pun bertanya, "Wa hal tastati'u an tan'ata lana al-masjid?" Mungkinkah kamu memberikan, menyebutkan kepada kami sifat-sifat Masjid Baitul Maqdis itu seperti apa? Ya. Dan di antara yang hadir ketika itu ada yang sudah pernah berangkat ke sana. Jadi dia ingin membuktikan, kalau memang tadi malam kamu datang ke Masjidil Aqsa, ayo sebutkan sifat-sifat Masjidil Aqsa seperti apa? Agar dicocokkan oleh mereka yang sudah pernah berangkat ke sana. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fadhahabtu an'at." Aku pun menyifati Masjidil Aqsa. Demikian, demikian, demikian. "Famaziltu an'at hatta altabasa alayya ba'dhun na'at." Maka aku terus menyebutkan sifat-sifat itu sampai sebagian itu ada yang tersamarkan olehku. Lah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Baitul Maqdis kan bukan untuk melihat bangunan. Bukan untuk melihat ornamen-ornamen yang ada di sekitar Baitul Maqdis. Beliau berangkat ke sana karena diajak oleh Jibril alaihissalam bersama dengan Buraq. Setelah itu berangkat, beliau sempat sholat untuk menyaksikan dindingnya seperti ini, kondisinya seperti ini. Ya, itu bukan tujuan Rasulullah. Sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ciri-ciri Masjidil Aqsa, beliau sebutkan, tapi ada sebagian yang tersamarkan oleh beliau. Ya. Seperti apa kondisinya? Mungkin juga mereka bertanya, "Loh, gimana pintunya? Gimana ininya? Gimana?" Hah? Mereka bertanya. Apa yang terjadi, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah? Faji'a bil masjid wa ana anzuru hatta wudi'a duna dari iqal au uqail fana'attuhu wa ana anzuru ilaih. Maka didatangkan masjid itu sehingga aku menyaksikan masjid itu, ya, berada di dekat rumahnya Iqal atau rumahnya Uqail, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, apakah yang diperlihatkan itu gambarannya? Ya. Nah, masyaallah. Teknologi hologram atau yang semisalnya yang sekarang kita terkagum-kagum melihat, wah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah ada. Mukjizat. Ya. Ternyata manusia ini secanggih-canggihnya masih tidak akan bisa mengalahkan kecanggihan dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Diperlihatkan kepada Rasulullah. Rasulullah melihat itu. Karena tersamarkan oleh beliau, gimana bentuk masjid, gimana ciri-ciri masjid, maka diperlihatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau pun menjelaskan secara detail kepada mereka. Nah, enggak ada televisi waktu itu. Enggak ada satelit ketika itu. Ya. Apalagi hologram itu enggak ada. Jadi ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ini ayat min ayatillah subhanahu wa taala. Aku terus menyifatkan tentang Baitul Maqdis. Apa kata mereka yang pernah berangkat ke sana? Amman na'tu fa wallah laqad asaba. Adapun sifat-sifat yang dia sebutkan demi Allah, sungguh dia telah benar. Tapi tetap saja didustakan oleh orang-orang musyrikin. Allahul musta'an. Ya. Dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Jabir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lamma kadzabatni Quraisy, qumtu fil hijr fajalallahu lil baital maqdis fatafiqtu ukhbiruhum an ayatihi wa ana anzuru ilaih. Ketika kaum Quraisy mendustakan aku tentang peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, maka aku berdiri di Hijr, di dekat Ka'bah itu, maka Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepadaku Baitul Maqdis sehingga aku memberitakan kepada mereka tentang sifat-sifatnya dalam keadaan aku sedang melihat masjid itu. Sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Al-Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak dengan sanad yang sahih dari Aisyah radhiyallahu anha, lama usriya bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila al-Masjidil Aqsa asbaha yatahaddatsu an-nas bidzalik. Ketika selesai aku melakukan perjalanan Isra, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam di pagi hari memberitakan, lalu menjadi pembahasan manusia, fartadda nasun, ada sebagian murtad. Coba, sebagian murtad, luar biasa. Ini dalam kondisi kaum muslimin masih sangat sedikit sekali, sudah sedikit ada yang murtad lagi akibat dari peristiwa Isra Mi'raj. Sedikit, mayoritas orang-orang kafir Quraisy, ya, mayoritasnya juhal, musyrikin. Namun ini pelajaran yang sangat berarti bagi kita, bahwa jumlah terbanyak itu bukan barometer kebenaran, bukan barometer kebenaran. Yang menjadi barometer kebenaran adalah Al-Kitab was-Sunnah, Al-Iman, taqwa Allah subhanahu wa ta'ala. Maka manusia membicarakan, ada yang murtad, faman kana amanu bihi wa saddaqu, ada pula yang tetap beriman dan membenarkan. Wa sami'u bidzalika ila Abu Bakar radhiyallahu an faqalu, ketika mereka menyampaikan hal itu kepada Abu Bakar radhiyallahu an, mereka mengatakan, hallaka ila sahibika yaz'um annahu usriya bihi al-laila ila baitil maqdis, apakah engkau masih percaya kepada sahabatmu? Dia menyangka bahwa tadi malam dia sedang melakukan perjalanan menuju ke Baitul Maqdis. Kata Abu Bakar As-Siddiq, aw qala dzalik, apakah betul dia mengatakan itu? Qalu na'am, mereka mengatakan iya. Qala la in kana qala dzalik laqad shadaq, kalau memang benar beliau mengucapkan itu, sungguh beliau telah jujur. Sungguh beliau telah jujur. Mereka bertanya lagi, aw tusaddiqu annahu dhahaba al-laila ila Baitul Maqdis wa ja'a qabla yusbih, kamu membenarkan dia tadi malam dia berangkat ke Baitul Maqdis, sebelum subuh dia sudah sampai kembali? Kata Abu Bakar As-Siddiq, na'am, iya, saya iman itu. Inni la usaddiquhu fima huwa abadu min dhalik, usaddiquhu bi khabari as-sama' fi ghadwatin aw rawhah, aku membenarkan apa yang beliau beritakan yang lebih daripada itu. Aku membenarkan berita-berita wahyu yang beliau sampaikan di pagi hari dan di petang hari, apalagi tentang berita berangkat ke Baitul Maqdis. Falidhalika summi Abu Bakar As-Siddiq, maka sejak itu beliau pun dikenal dengan sebutan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah yang terjadi pada saat terjadinya peristiwa Isra wal Mi'raj. Para ulama ahli sejarah mereka berselisih, tahun berapa kejadiannya dan bulan berapa terjadinya. Ada yang mengatakan 3 tahun sebelum hijrah. Ada lagi yang mengatakan 1 tahun sebelum hijrah. Beliau mengatakan, Ibn Abil Izz al-Hanafi mengatakan di usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 51 tahun. Ada lagi yang mengatakan sebulan sebelum hijrah. Berselisih para ahli sejarah tentang kapan terjadinya, di tahun berapa dan bulan berapa. Bulan berapa itu lebih diperselisihkan lagi, ya. Dan itu bukanlah satu hal yang penting bagi kita. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin menjadikan hari peristiwa Isra wal Mi'raj pada tanggal 27 Rajab ini tidak dibangun di atas riwayat yang sahih yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada riwayat yang sahih. Bulan berapa terjadi khilaf. Ada yang mengatakan bulan Rajab, ada yang mengatakan Rabi' al-Awwal. Bahkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan Rabi' al-Awwal itu lebih mendekati kebenaran. Bukan di bulan Rajab, tapi di bulan Rabi' al-Awwal. Terjadinya perselisihan ini ma'asyarul ikhwah rahimakumullah menunjukkan bahwa ini bukanlah suatu hal yang prinsip. Ya, apalagi untuk dirayakan pada setiap 27 Rajab peristiwa Isra wal Mi'raj. Itu peristiwa yang mulia. Itu kejadian sejarah yang tidak akan dilupakan oleh kaum muslimin. Peristiwa bersejarah yang menjadi sebab disyariatkannya salat lima waktu. Namun mengkhususkan itu untuk dijadikan sebagai satu perayaan setiap tahun, ya, maka ini sama sekali tidak diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dari para sahabatnya. Sebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, wala yu'rafu an ahadin minal muslimin annahu ja'ala li lailatul isra'i fadilatan ala ghairiha wala siyama ala lailatul qadar. Tidak dikenal dari seorang pun dari kaum muslimin bahwa dia menjadikan malam Lailatul Isra memiliki keutamaan dari malam yang lain, apalagi malam Lailatul Qadar. Wala kana as-sahabatu wattabi'una lahum bi ihsan yaqsiduna takhsis Lailatul Isra bi amrin min al-umur wala yadhkurunaha. Walihada la yu'raf ayu lailatin kana. Dan tidak pula para sahabat, para tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik mengkhususkan malam Al-Isra dengan satu perkara dan mereka tidak menyebutkan itu. Oleh karena itu tidak diketahui malam apa itu. Karena itu bukanlah satu hal yang penting. Yang terpenting bagi kita adalah mengikuti ajaran beliau, mengikuti bimbingan beliau, mempelajari sunnah beliau, lalu kemudian kita amalkan dalam kehidupan kita. Sampai di sini ikhwan, semoga memberi manfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.